Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'matnya kepada kita semua, termasuk padanya kemudahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berbagai bentuk amal saleh, berbagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa dan mudah untuk kita kerjakan. Ini semua tidak lain berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, ketaatan yang kita lakukan berdasarkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sholat, begitu pula puasa, begitu pula talabul ilm, termasuk padanya. Nah, maka ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya. Kita sampai pada ucapan Al-Akfani, begitu pula Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahumullah, yang menerangkan kepada kita semua di antara contoh-contoh bagaimana tegarnya, bagaimana kokohnya para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu pula keterangan As-Sam'ani rahimahullah bahwasanya keberadaan para imam, keberadaan ahlus sunnah wal jamaah di berbagai tempatnya yang saling berjauhan, keberadaan ahlus sunnah wal jamaah dengan jauhnya masa mereka, walaupun seperti itu kondisinya, mereka di atas satu garis, di dalam sebuah koridor yang sama. Tidak kemudian yang ini berbunyi A, yang itu berbunyi B, yang itu berbunyi C, dan seterusnya, berbeda-beda. Yang ini menunjukkan kepada kita semua adanya ats-tsabat 'alal haqq pada mereka, yang mereka tidak berubah-ubah dalam suaranya, dalam perkataannya, dalam ucapannya. Sekali A, tetap A, terus berjalan. Nah, persamaan ini menunjukkan kepada kita adanya sikap ats-tsabat 'alal haqq. Oleh karenanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-103 Allah mengatakan dan berpegang teguhlah dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala semua kalian, dan jangan berpecah belah. Apa akibatnya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kemudian Allah mengingatkan mereka kaum muslimin, terlebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagai mukhatabun, konteks kembali kepada mereka di saat itu. Dan ingatlah oleh kalian, idh kuntum a'da'an, saat kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Setelah Allah menyebutkan perintah untuk beri'tisam bil kitabi was sunnah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, persatuan hati-hati yang dahulunya bermusuhan. Yang dahulunya bermusuhan, yang kita kira mungkin enggak bakal bersatu ini. Enggak bakal berkumpul. Akibat beri'tisam bihablillah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati-hati yang dahulunya bermusuhan bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, dan kemudian kalian menjadi ikhwanan, saling bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan thamar, menunjukkan buah dari sikap beri'tisam dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini juga kesamaan hati, kesamaan akidah, kesamaan manhaj menunjukkan pelakunya di atas al-haq. Dimanapun mereka berada, kenal ataupun tidak kenal. Di sana yang di Afrika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang di Indonesia pun seperti itu berkatanya. Yang di Amerika pun seperti itu. Yang di Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya pun mengatakan hal yang sama. Ini menunjukkan semua bahwasanya mereka di atas al-haq. Yang datang sekarang maupun yang sebelumnya ataupun yang akan datang nanti. Ketika itu menunjukkan hal yang sama, maka itu menunjukkan ats-tsabat 'alal haq. Perkataan sahabat kemudian diwarisi kepada yang berikutnya, kemudian diwarisi kepada yang berikutnya, sampai kepada para ulama kita, sampai kepada para duat di negeri kita. Ini menunjukkan mereka di atas satu hati, di atas satu hati. Yang kata Sam'ani rahimahullah, seakan-akan itu keluar dari lisan yang sama, dari hati yang sama, walaupun mereka enggak kenal, jauh zamannya berjauhan, enggak pengaruh, tidak berpengaruh kepada mereka. Naam, demikian keterangan As-Sam'ani rahimahullahu taala. Berikutnya berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, berkata شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. Sesungguhnya engkau akan mendapati bahwasanya ahlul kalam, penganut ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, mereka orang yang paling banyak intiqalan, berpindah dari sebuah ucapan ke ucapan yang lain. Nah, kenapa kamu mengucapkan seperti ini? Enggak benar ini. Oh enggak, maksudnya itu begini, begini, begini. Pindah lagi. Nanti ketemu lawannya, kalah, berpindah ke madhab lawannya. Ahlul kalam, orang yang paling banyak berpindah dari sebuah ucapan ke ucapan yang lainnya. Wajazman bil qawli fi mawdi'in, wajazman binaqidhihi wa takfiri qa'ilihi fi mawdi'in akhar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan mereka menyatakan sebuah ucapan di sebuah kondisi, kemudian menyatakan ucapan yang lain di sebuah kondisi yang lain yang bertentangan dengan ucapan sebelumnya. dengan ucapan sebelumnya. Dahulunya dia berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kondisi yang lain, kondisi yang membuat mereka harus berkata lain, mereka akan ucapkan itu walaupun bertentangan. Walaupun bertentangan. Wa takfiri qa'ilihi, dan dia akan mengkafirkan pengucapnya. Wa hadza dalilu 'adamil yaqin, yang seperti ini menunjukkan tidak adanya keyakinan dalam beragama. Tidak punya prinsip, tidak punya pondasi dalam berucap, dalam berbuat, dalam berakidah. Sehingga digoyang sedikit, ada sebuah kondisi yang membuat mereka harus berucap yang mendukung mereka, mereka akan ganti ucapannya sesuai dengan visi mereka, misi mereka, dengan keuntungan mereka, dengan kepentingan mereka. Nah, ini menunjukkan tidak adanya keyakinan dalam pada mereka. Fa innal imana, kata Syekhul Islam, kama qala fihi Qaisar lama sa'ala Abu Sufyan amman aslama ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena iman itu sebagaimana kata Qaisar. Qaisar ini raja mana? Kelas 1. Mana kelas 1? Qaisar raja mana? Qaisar itu raja mana? Kaisar. Kelas 1. Nah. Kelas 1. Rahman. Mana? Romawi, ahsan. Raja Romawi. Iya. Kalau raja Persia apa namanya? Ini pratahfid. Yang paling depan. Raja Persia namanya apa? Sebutannya. Hah? Kisro, ya. Kisro. Sebagaimana ucapannya Kaisar, raja Romawi. Lamma sa'ala Abu Sufyan, ketika bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb. Nah, yang dahulunya ketika itu masih musyrik. Amman aslama ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kaisar bertanya tentang orang-orang yang berislam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yarji'u ahaduhum minhum an dinihi sukhtatan lahu ba'da an yadkhula fihi. Kata Qaisar apa? Bertanya kepada Abu Sufyan, apakah seorang di antara mereka ada yang kembali dari agamanya, keluar dari agamanya karena membenci agama Islam setelah mereka masuk ke dalam agama Islam? Apakah ada yang seperti itu, murtad karena benci agama Islam? Kata Abu Sufyan apa? Qala la, enggak ada. Qala wa kadzalikal iman idza khalata bashashatuhu alquluba la yaskhatuhu ahadun. Katanya Khaisar, ya begitulah keimanan. Kalau sudah keindahan, kalau sudah iman itu tertancap dalam hati, bercampur aduk dalam hati, la yaskhatuhu ahadun, tidak ada yang membencinya. Seorang pun enggak membenci iman. Kalau sudah iman itu menyentuh, bercampur dalam hati kita, tapi yang kemudian murtad, ya, yang kemudian membenci Islam, penyakit dalam hatinya, penyakit. Berarti iman itu belum menyentuh hatinya, belum menyentuh hatinya. Ini yang Qaisar yang berkata. Nah, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Qala wa li hadza qala ba'du as-salaf Umar ibn Abdul Aziz aw ghairuh. Oleh karenanya berkata sebagian salaf Umar ibn Abdul Aziz atau yang lainnya. Nah, di sini pentingnya juga faedah dari penukilan ini, ucapan aw ghairuh atau yang lainnya. Di sini dikatakan atau, ini menunjukkan sikap amanah. Sikap amanah dalam menyampaikan. Artinya kalau ada ragu-ragu dalam hati kita, jangan membuat pernyataan jazm, mantap. Kita enggak tahu ini hadis Nabi atau bukan, atau ucapan si fulan atau bukan. Kemudian dikatakan ruwiyah, diriwayatkan. Nah, artinya terdapat sikap kehati-hatian, sikap amanah dalam menyampaikan. Au ghairuh. Nah, atau yang lainnya. Dan tidak perlu kita malu mengatakan saya tidak tahu. Saya lupa. Wallahu a'lam. Enggak perlu malu. Imam Malik rahimahullah didatangi orang dari mana? Andalus. Jauh. Andalus ke Madinah, Imam Malik. Tanya sekian puluh pertanyaan. 40 sekian pertanyaan. Semuanya dijawab la adri, saya enggak tahu. Cuman sedikit yang bisa beliau jawab. Kata orang ini, wahai imam, saya datang dari jauh. Bawa pertanyaan buat mendapatkan arahan jawaban dari engkau ya imam. Katanya Imam Malik, kembali engkau ke kaummu, sampaikan kepada mereka bahwasanya anna malikan qala la adri. Bahwasanya Malik mengatakan la adri, saya enggak tahu. Imam Malik, imam rujukan madhab. Apalagi kita, nah, yang enggak ada bandingannya sama Imam Malik. Enggak perlu malu, enggak tahu, mengatakan saya enggak tahu, belum belajar. Ilmu cuman sedikit. Qala man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsarat tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya tujuannya untuk berkhusumah, untuk cari lawan, untuk tengkar, untuk cekcok, yang menjadikan agamanya untuk hal-hal seperti ini, aktsarat tanaqqul, dia akan banyak berpindah-pindah. Nanti masuk yang ini, kelompok ini kalah atau ragu-ragu, dia pindah lagi pemahamannya. Terus seperti itu keadaannya mereka, yang menjadikan agamanya sebagai bahan khusumah. Masih ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala, qala wa amma ahlus sunnati wal hadis fama ya'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihi 'ammatihim raja'a qat an qawlihi wa i'tiqadihi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, fama ya'lamu ahadun, tidak seorang pun mengetahui ada dari ulama kita, ulama mereka, ulama Islam, ulama umat, ataupun orang-orang saleh pada orang awamnya, yang kemudian rujuk dari ucapan mereka dan akidah mereka. Awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan begini, begini, begini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian rujuk berpindah keluar dari ulama kita yang istiqamah, tidak ada yang dikenal untuk kembali keluar dari akidah mereka. Yang dikenal wafat dalam kondisi istiqamah. Enggak ada yang kemudian keluar mencocoki ucapannya, pendapatnya, kelompok ini, nanti pindah lagi, terus seperti itu, enggak ada. Bal hum a'zamun nasi sabran ala dzalik, bahkan mereka orang yang paling bersabar, paling besar sikap sabarnya menghadapi ujian sebab dari akidah mereka. Wa in imtahinu bi anwa'il mihan wa futinu bi anwa'il fitan, walaupun mereka diuji, mendapat gangguan, difitnah dengan berbagai bentuk fitnah, bentuk ujian yang ada. Dicambuk ya, dipenjara, dikuliti ya, disalib, dibunuh, ditaruh di terik panas. Kemudian rujuk dari madhabnya, dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari akidah yang sahihah, enggak ada. Al-Imam Muhammad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah, bahkan di tengah-tengah ujian mereka menambah istiqamah mereka, menambah iman mereka. Bagaimana Al-Imam Muhammad mempertahankan akidahnya, bahkan beliau membantah ketika diundang berdiskusi dengan Ibnu Abi Duat. Nah, orang dekatnya raja ketika itu yang berpemahaman Jahmiyah, dibantah. Apakah akidahmu ini ada sahabat yang mengatakannya? Enggak ada jawabannya. Sehingga kemudian Imam atau Malik raja mengatakan, "Fala wassa'allah 'ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum." Semoga Allah tidak melampangkan orang-orang yang tidak membuat mereka puas hal-hal yang memuaskan para sahabat. Ya, orang-orang yang membuat perkara baru itu kan enggak puas mereka dengan ajaran ini. Sehingga membuat apa? Hal-hal baru. Membuat perkara-perkara baru, akidah, ibadah, amalan. Kata Malik raja ketika Ibnu Abi Duat dibungkam sama Al-Imam Ahmad, begitu pula Al-Adzarmi rahimahullah dan yang lainnya. Nah, doanya apa? Fala wassa Allah, semoga Allah tidak melapangkan orang yang seperti ini. Enggak puas dengan apa-apa yang para sahabat puas dengannya. Para sahabat enggak ada yang mengajarkan seperti ajarannya dia, tapi dia membuat-buat. Ya, ini begitu pula siapa kemarin yang kita baca kisahnya, hah? Muhammad bin Ahmad bin, hah? Bin Sahal Ar-Ramli. Nah, dikuliti, ya. Sambil mengatakan, sambil membaca ayat, kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu telah tertulis di dalam Alkitab. Takdir, yang dikuliti, diganggu, nam, dicemooh. Kita alhamdulillah belum sampai seperti itu. Nam, alhamdulillah nikmat. Nam, tapi yang seperti ini kadang membuat orang lalai. Banyak kenikmatan yang enak seperti ini, nyaman, nam, luar biasa, serba ada, malah membuat banyak orang lalai, lupa ini nikmat. Justru mereka-mereka yang mendapat cobaan, ujian yang luar biasa, malah menambah mereka pakai istiqomahan, luar biasa. Mereka-mereka yang taklimnya cuma telekonferensi, yang cuma telepon, gak punya ustaz di daerahnya, justru lebih istiqomah taklimnya dibanding yang punya ustaz, yang punya masjid, yang punya tempat taklim, luar biasa. Masih ada kan seperti itu? Banyak. Daerah timur sana, daerah barat. Nah, alhamdulillah Jawa Timur termasuk Bangil, luar biasa. Pengajar, dai. Jangan sampai hal-hal yang sudah terjadi pada yang lainnya, nas'alullah salamah, kita khawatir menimpa pula kepada kita. Harus punya sikap khawatir, takut hilangnya nikmat, datangnya makar Allah subhanahu wa ta'ala, gak bisa belajar lagi taklim. Harus khawatir, takut, karena nikmat ini bisa menjadi nikmah di sebuah kondisi azab. Naam. Wa hadhihi halul anbiya'i wa atba'ihim minal mutaqaddimin. Inilah keadaan para nabi dan pengikut mereka dari kalangan mutaqaddimin, orang-orang terdahulu. Wa ka ahlil ukhdudi wa nahwihim. Seperti pula ahlul ukhdud, orang-orang yang dicemplungkan, yang dijatuhkan ke parit, yang diabadikan dalam surat Al-Buruj dan yang lainnya. Wa kasala fi hadhihi al-ummah min as-sahabati wa tabi'in wa ghairihim min al-a'immah. Begitu pula seperti salaful ummah, salafnya, pendahulunya umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, begitu pula para ulama setelahnya, bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ditolak dakwahnya, ya, jalan ke sana kemari sambil membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Para sahabat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih kepada dia jalan keluar. Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dapat rezeki, dapat jalan keluar dari arah yang kemudian dia enggak perhitungkan itu sebelumnya. Nah, yang kemudian bertemu seorang pemimpin daerah, kemudian bekerja sama, kemudian itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya mamlakah Al-Arabiyyah As-Su'udiyyah, karena berkat ta'awun antara malik, raja, dan juga alim, seorang ulama. Dan begitu pula akibat baik dari sikap sabar Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan karya-karyanya, tulisan-tulisan beliau rahimahullah dipelajari sampai hari ini di berbagai tempat, di berbagai zaman. Nah, ini menunjukkan apa? Al-thabat al-haq, kokoh di atas al-haq, enggak kemudian ciut, kemudian apa? Meninggalkan manhaj, murtad, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Gangguan, cobaan, kurang harta, meninggal keluarganya, diganggu orang, akhirnya apa? Minder. Akhirnya kemudian apa? Down semangatnya, meninggalkan agama, meninggalkan keimanan. Dikasih sekardus mie, murtad. Dikasih uang sekian ratus ribu, 100 ribu atau sekian ratus ribu, murtad. Ada apa enggak ada? Ada yang seperti ini. Du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah keimanannya. Wabil jumlah, فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. Kata beliau rahimahullah, intinya secara keumuman, فالثبات, kokoh dan tetap di atas al-haq, pada ahlul hadis was sunnah itu berlipat-lipat ganda dibandingkan apa yang dimiliki oleh ahlul kalam dan ahlul falsafah. Kekokohan ahlus sunnah wal jamaah berlipat-lipat ganda di atasnya para pengikut kalam, para penganut ilmu kalam dan ilmu mantik, yang mereka sering dan sangat sering berpindah-pindah dari sebuah ucapan ke ucapan yang lainnya. Nah, yang ini menunjukkan tidak ada keyakinan pada mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ini merupakan pelajaran bagi kita untuk tidak gampang loyo, tidak gampang patah semangat, tidak gampang minder, tidak gampang hilang harapan. Tapi ahlussunnah wal jamaah merupakan orang yang tegar di atas al-haq, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti gunung yang syamikh, gunung yang kokoh, tegar. Jangan seperti barang yang gampang kempes dengan angin, diombang-ambingkan angin sedikit saja berubah arah kesana kemari, tidak jelas. Ini bukan sifatnya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka berikutnya Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala memasuki nuqtah sabi'ah, poin ketujuh. Poin ketujuh, beliau beri judul Al-Khatimatu wa fiha kalimatun mudhi'ah, penutup. Setelah beliau menjelaskan sekian perkara, definisi ahlus sunnah, definisi salaf, begitu pula fadail, keutamaan-keutamaannya, begitu pula penamaan ahlus sunnah wal jamaah dan nama-nama yang lainnya, dan seterusnya hukum-hukumnya. Terakhir beliau memberikan sebuah pasal tersendiri yaitu al-khatimah, penutupan. Wa fiha kalimatun mudhi'ah, terdapat padanya kalimat-kalimat yang menerangi, kalimat-kalimat yang bercahaya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, marra ma'ana ayyuhal ahibbah fi hadhil jawlatil mukhtasarah taqriratun muhimmah, telah berlalu pada kita, ayyuhal ahibbah, kata beliau, fi hadhil jawlatil mukhtasarah, pada tur, perjalanan ya ini yang singkat ini dalam risalah ini, taqriratun muhimmah, berbagai hal yang ditetapkan yang itu sifatnya penting, sifatnya penting, muhim. Yajibu 'alal mar'il haris 'ala najati nafsihi wa fakakiha luzumu ma dallat 'alaihi min at-tamassuki bil amril atiqi tariqata salafil ummati salih. Yaitu wajib bagi seorang yang bersemangat akan keselamatan dirinya, begitu pula untuk menebus dirinya supaya selamat, luzumu ma dallat alaihi min at-tamassuk bil amril atiq, menetapi apa-apa yang ditunjukkan oleh syariat, oleh sunnah, min at-tamassuk bil amril atiq, berupa sikap berpegang teguh dengan sebuah perkara yang penting. Nah, tariqata salafil ummatis salih, yang itu merupakan jalannya para salaful ummah yang salih. Qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahadan. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya perjumpaan yang didasari sikap ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mengamalkan sebuah amal soleh, mengamalkan amalan-amalan soleh, dan dia tidak berbuat syirik ketika beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Beritiba' dan juga mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Begitu pula Allah berfirman, sungguh benar-benar ada untuk kalian uswah hasanah, teladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka-mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya ini semua memerintahkan kita untuk bertamassuk dengan jalan salaf kita, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala wa huna azidu ala ma sabaqa naqluhu 'anil a'immati min haddihim wa hathihim wa amrihim biluzumi tariqati salafis salih. Dan pada kesempatan kali ini saya akan tambahkan di atas apa yang sudah berlalu penukilannya dari ucapan para imam, para imam, para ulama yang menghasung, memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya salafus salih. Kalimatin nayiratin mudhi'ah nudzakiru biha. Kita akan tambahkan sedikit beberapa kata, kalimat yang berfaedah, yang dapat menerangi, bercahaya. Kita akan menyebutkannya. Idz dzikra tanfa'ul mu'minin, karena adz-dzikra peringatan, pengingat, bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalimat, ucapan yang diulang-ulang, nasihat, itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semakin dia mendapat nasihat, semakin dia kembali, semakin ingat, semakin lurus jalannya, itu orang yang beriman. Famin dzalika, di antaranya adalah sa'ala ahadu ummalil imami Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, salah seorang pegawainya al-imam Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bertanya, anil ahwa, tentang hawa nafsu. Fakataba ilaihi qailan, maka beliau pun Umar bin Abdul Aziz menulis kepadanya berkata, amma ba'du fa inni usika bi taqwallahi wal iqtisadi fi amrih. Amma ba'd, aku wasiatkan kepada engkau, aku nasihatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wal iqtisadi fi amrih, pertengahan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui, tidak pula mengurangi, sikap pertengahan antara ghulu kanan, ekstrem kanan, dan juga ekstrem kiri, antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap berkurang-kurangan. Nah, pertengahan. Wattiba'i sunnatihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah dan perintah sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'dahu mimma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu, dan meninggalkan, aku berwasiat kepadamu juga untuk meninggalkan hal-hal yang diada-adakan oleh orang-orang, hal-hal yang dibuat-buat oleh orang-orang yang membuat-buatnya setelah beliau alaihi salatu wassalam. Mimma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu, di mana telah berjalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah berjalan, sudah ada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Wa kufu mu'natahu, dan mereka pun telah dicukupi perlengkapan untuk beribadah, beramal, berakidah, sudah ada perlengkapan-perlengkapannya, sudah ada ilmu-ilmunya, sudah ada sunnahnya. Tapi orang-orang ini menambah-nambahi. Hati-hati, tinggalkanlah apa-apa yang diada-adakan, muhdatsat, yang padahal sunnah sudah ada mengajarkan. Begitu pula perlengkapan-perlengkapan yang lainnya sudah ada, mereka telah dicukupi untuk itu. Nah, yang seandainya mereka sibukkan diri mereka untuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari-harinya mereka praktekkan, akan sibuk mereka. Nah, apalagi untuk mengada-adakan perkara baru, yang ada saja belum mereka lakukan semuanya, kemudian mau melakukan hal-hal yang baru. Masih ada ucapan beliau. Nah, biiznillahi ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah ta'ala. Lebih kurangnya ana mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.